Galati bindu 4. Tapi perlu kutambahkan, asum anak-anak dengar singalo taring tadingen, bagi budak ia ibahan, aminna pe ia ngestuhuna simada krinana. Asum ia nguda dengar, lid singepkep ia, dingin singgancih ia, ibas krina urusenna, seh kupaksa si tetapkan bapana. Bagaimu penai, asum kita lengah dewasa, kita pe jadi budak kuasa-kuasa silit idoni enda. Tapi kensa enggo genep paksana, enggo isur dibata anakna. Anakna e tubuh aras kalak diberu, janah ngeluh iteruh undang-undang kalak jahudi. Guna nebusi kalak si iteruh undang-undang, gelah banci kita iangkat jadi anak-anak dibata. Tandana maka kam anak-anak dibata, isuruh dibata kesah anakna kubas pusuhta. Ema kesah sir lebuh, bapa, oh bapangku. Ema kala nai bokam budak, tapi anak. Janah erkiteken kam anakna, ibreken dibata meman bandu, krina si enggo isikap kena, guna anak-anakna. Nai la itandaindu dibata, ema kakam iperbudak dibata-dibata si tuhuna, si elabo dibata. Tapi genduari enggo itandaindu dibata, entah peulin ikatakan dibata enggo nandaikam. Malam tunggung adimulihkan kakam, italukan kuasa-kuasa silar gegeh dingin musil Engkai maka mulihkan atendu jadi budakna. I pegermat kendu karena wari-wari, bulan, paksa-paksa erkerja, ras tahun-tahun si tertentu. Aru ateku nandangi kam, sia-sia kin dia krina kelatihan kuman bandu. Oh senina-seninangku, kupindokan man bandu, jadilah kam bagi aku, sabab aku pebali ngeres kam. Kam labo pernah resalah man bangku. Ingat du dengakin engkai maka ku beritakan berita simriah man bandu tang-tang nanai. Meperbahan penakitku. Janah aminna pe penakit silit ibas kulangku jadi sada percubaan man bandu. La aku ihinandu, entah pe itulah du. Tapi yalo kendu aku, tempat-tempat bagi malaikat dibata, tempat-tempat bagi Kristus Yesus. Meriah kal ukurndu, kaikin si enggo jadi, kuteh maka paksa si enai, adi bancing git kam encungkil matandu, jenari mereken caman bangku. Imbang dukin iakapndu aku genduari, berkiteken kuturiken man bandu si tuhu-tuhu kalak si de bandai, iperdiate kena kalkam, tapi sura-surana la mehuli. Ia resura-sura guna nirangken kamras aku. Gelah iperdiate kendu ia, bagi ia memperdiate ken kam. Mehuli nge memperdiate ken kalak, adi mehulilah tujunna. Katawari pe mehuli bage, labo saja paksa aku ras kam. Oh anak-anakku siku kelengi, erkite ken kam, ngananami kini seran aku sekali nari, bagi sekalak pernanden asumupus, seh biak Kristus lid ibaskam. Mesikel kal aku raskam genduari, gelah banci kusambari pengeranangku, alus deban man bandu. Aru kal ateku kerna kam, man bandu si ersura-surang geluh iteruh undang-undang nungkun aku. Lakin ibegindu kai si ikatakan ibas kitab undang-undang, ijeli tersurat, maka Abraham dua anakna. Sekalak anak diberu budak, sekalak nari anak diberu si bebas. Anakna si tubuh ibas diberu budak enari, tubuh berikutkan sura-sura manusia. Tapi anakna si tubuh ibas diberu si bebas enari, tubuh erkiteken padan dibata. Enda banci ibahan jadi sada anding-andingan. Diberu si dua kala eme dua iketen padan. Sada si Hagar asalna ideleng sinenari. Janah anak-anakna tubuh ibas perkawanan. Hagar iandingken ras deleng sinai i tanah Arab. Janah ia me iandingken ras kota Jerusalem si genduari. Si jadi budak ras krina si nyanisa. Tapi Jerusalem si idatas bebas. Janah ia menandenta. Sabab ibas pustaka si badia liter surat. Meriahlah atendu o diberu sila banci mupus. Rendelah dingin ersuratlah alu meriah, o kam sila pernah ngenanami keniseran mupus. Sabab tremen me anak diberu si ita dingin perbulangena, asangkan anak diberu si perbulangan. Genduari o kam senina-seninaku, kam anak-anak dibata, perkiteken padan nae, bali rasi isa. Paksa si enai, igas-gasi anak si tubuh rikutken sura-sura manusia e, anak si tubuh erkiteken sura-sura kesah tibata. Bagema pe genduari. Tapi kai si ikatakan pustaka si badia, ije liter surat. Pelawaslah diberu buda e ras anakna, sabab anak diberu juak-juak e, labo ikut dat bagin ibas tading-tadingan bapana, ras anak diberu si bebas e. Bagema o senina-seninangku, kita labo anak diberu budak, tapi anak diberu si bebas.